Saya berjamaah. Dan ketika terjadi gerhana matahari, Nabi SAW merintahkan muadzinnya untuk mengumandangkan as-salat jami'ah. Hadir salat secara berjamaah. Dan ini mencakup juga salat berjamaah diperbolehkan untuk kaum wanita. Dan seandainya lam tatayassar dhalik, seorang wanita tidak bisa menghadiri salat berjamaah di masjid dikarenakan suatu sebab, maka ia tetap melaksanakan salat gerhana di rumahnya. Dan dalam bab ini beliau menyebutkan hadis Asma binti Abi Bakrin radhiyallahu taala anhuma. Qala rahimallahu taala haddatsana Abdullah ibn Yusuf At-Tinnisi qala akhbarana Malik wa Malik ibn Anas Abu Abdullah imam dari Hijrah an Hisham ibn Urwah an imratihi Fatimah binti Mundir an Asma binti Abi Bakrin radhiyallahu ta'ala anhuma أنها قالت أتيت عائشة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين خسفت الشمس فإذا الناس قيام يصلون وإذا هي قائمة تصلي فقلت ما للناس فأشارت بيدها إلى السماء وقالت سبحان الله فقلت آية فأشارت أي نعم قالت فقمت حتى تجلاني الغش فجعلت أصب فوق رأس الماء فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم حمد الله وأثنى عليه ثم قال ما من شيء كنت لم أره إلا قد رأيته في مقام هذا حتى الجنة والنار ولقد أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور مثل أو قريبا من فتنة الدجال لا أدري أيتهما قالت أسماء يؤتى أحدكم فيقال له ما علمك بهذا الرجل فأما المؤمن أو الموقن لا أدري أي ذلك قالت أسماء فيقول محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءنا بالبينات والهدى فأجبنا وآمنا واتبعنا فيقال له نم صالحا فقد علمنا إن كنت لا موقنا وأما المنافق أو المرتاب لا أدري أيتهما قد أسمى فيقول لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلته dari Hisham bin Urwah dari istrinya Fatimah binti Al-Mundhir. Hisham bin Urwah meriwayatkan dari istrinya Fatimah binti Al-Mundhir, yang mana Fatimah binti Al-Mundhir merupakan bintu ammi, putra paman Hisham dari ayahnya. Itu sepupu Hisham ibn Urwah. Karena Hisham ibn Urwah ibn Zubair dan Fatimah bintu Mundir ibn Zubair. Dan Fatimah bintu Mundir melahirkan dari neneknya Asma binti Abi Bakrin radhiyallahu ta'ala anhuma. Dan ayat ini ada suatu yang unik, yaitu suami meriwayatkan dari istrinya, istrinya sebagai gurunya, dan istrinya meriwayatkan dari neneknya sekaligus nenek suaminya. Asma binti Abi Bakar radhiyallahu ta'ala anhuma berkata, aku mendatangi rumah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha istri Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tatkala terjadi gerhana matahari. Ketika aku datang ke rumahnya, nah sudah kita katakan rumah Aisyah itu menempel dengan masjid Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ketika sampai di rumah Aisyah, beliau mendapatkan orang-orang sedang berdiri salat berjamaah bersama Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan ia mendapatkan Aisyah radhiyallahu taala anha qaimatun tusalli, sedang berdiri salat bersama Nabi dan para sahabatnya radhiyallahu taala anhum. Maka aku bertanya kepada Aisyah, "Malin nas?" Ada apa dengan orang-orang? Salat berjamaah di waktu yang tidak biasa. Karena kejadiannya di waktu duha, di pagi hari. Sebelum waktu zuhur. Maka Asma bertanya kepada Aisyah, "Malin nas?" Ada apa dengan orang-orang? Salat berjamaah di saat ini. Atau di saat seperti ini. Maka Aisyah radhiyallahu anha ketika beliau sedang salat dan tidak bisa menjawab dengan perkataan, asyarat biyadiha ila sama. Beliau mengisyaratkan dengan tangannya ke atas. Maka Asma menjawab dan Aisyah mengatakan subhanallah. Faqultu ayah, maka aku bertanya kepada Aisyah, apakah dikatakan terjadi gerhana? Fa asyarat ay na'am, maka Aisyah mengisyaratkan dengan kepalanya iya, bahwasanya orang-orang salat dikarenakan terjadi gerhana. Faqumtu, maka Asma pun ikut berdiri, ikut salat berjamaah bersama Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di tempat Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Hatta tajallani al-ghasy, dan dikarenakan panjangnya salat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Asma, tajallani al-ghasy, hampir saja aku pingsan dengan lamanya berdiri. Faja'atu asubu fawqa ra'sil ma, maka aku menyiramkan atau mencucurkan air, menuangkan air di kepalaku untuk menghilangkan ghasy, untuk menghilangkan muqaddimah atau tanda-tanda mau pingsan agar segar kembali. Maka ketika selesai salat, Nabi sallallahu alaihi wasallam memuji Allah Subhanahu wa taala. Itu berkhutbah dan mengatakan, tidak ada sesuatu pun yang tidak aku lihat sebelumnya melainkan aku telah melihatnya di tempatku ini. Sampai aku melihat surga dan neraka. Dan telah diwahyukan kepadaku bahwasanya kalian akan menghadapi fitnah di dalam kubur. Dan fitnah kubur sudah kita ketahui, yaitu soal al-qabr. Kalian ketika dikubur akan ditanya tentang Rabb kalian dan tentang agama kalian dan tentang nabi kalian. Akan ditanya, man rabbuk wa madinuk wa man nabiyuk. Dan kata Nabi, dan fitnah kubur itu seperti atau dekat dengan fitnah ad-dajjal. Maknanya fitnahnya sangat besar sekali. Fitnah dajjal, fitnah yang paling besar yang terjadi di muka bumi ini. Dan akan terjadi menjelang hari kiamat. Dan kata Fatimah, aku tidak tahu apakah Asma mengatakan mithla atau mengatakan qariban min fitnah dajjal. Kemudian beliau menyebutkan tentang sebagian dari fitnah kubur, yu'ta ahadukum, akan didatangi salah seorang dari kalian di kuburnya dan akan ditanyakan kepada kalian, ma ilmuka bihadar rajul, apa yang kau ketahui tentang orang ini. Ditanya tentang Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasalam. Maka dia seorang mukmin atau mukin, jika dia seorang yang beriman dan yakin dengan Nabi SAW, dia akan menjawab, orang tersebut adalah Muhammad, utusan Allah Subhanahu wa taala, datang kepada kami dengan bayyinatul huda, dengan penjelasan dan petunjuk. Fa ajabna wa amanna wa taba'na, maka kami memenuhi seruannya dan kami beriman dan mengikuti ajarannya. fayuqalulah, maka dikatakan kepada mukmin tadi, nam saliha, tidurlah dengan baik, tidurlah dengan mendapatkan berbagai macam kenikmatan kubur. Faqad alimna in kunta la muqina, dan kami telah mengetahui bahwa engkau adalah orang yang beriman dengan Muhammad. Wa ammal munafiq, adapun orang munafik awil murtad, orang yang ragu-ragu dengan keimanannya, ketika ditanya ma ilmuka bihadar rajul, apa yang kamu ketahui tentang orang ini, dia akan menjawab la adri, sami'tun nas yaquluna syai'an faqultu, aku tidak tahu, aku mendengar orang-orang mengatakan sesuatu dan aku ikut mengatakannya. Dan kelanjutannya dari yang lain, fayudrabu bimarzabatin min hadid fayasihu sayhatan yasma'uha kullu syai' illa al-insan walau sami'ahu al-insan atau walau sami'al insan la sa'iq. Ketika orang munafik tidak bisa menjawab fitnatul qabr, maka dia dipukul dengan palu besar yang terbuat dari besi, dan orang tersebut menjerit dan jeritannya didengar oleh semuanya kecuali manusia, dan kalau manusia mendengar niscaya mereka akan pingsan, dia akan pingsan mendengar jeritan orang yang disiksa di kuburnya dikarenakan tidak bisa menjawab su'alul qabr, pertanyaan kubur. Ini hadis Asma binti Abi Bakrin radhiyallahu taala anhuma, dan syahidnya di sini Asma mengkhabarkan bahwasanya Aisyah, begitu pula dirinya Asma ikut salat kusuf, salat gerhana bersama Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, menunjukkan hal tersebut perkara yang masyru'. Dan juga di hadis ini kita bisa mengambil faedah yang lainnya, bahwasanya orang yang salat sekalipun dia tidak diperbolehkan untuk berbicara, karena inna hadis salah la tasluhu syai'in min kalamin nas, la tasluhu fiha syai'un min kalamin nas. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, salat la tasluhu fiha syai'un min kalamin nas, tidak diperbolehkan berbicara apapun juga kepada manusia, tidak boleh berbincang-bincang ketika salat. Akan tapi ketika dibutuhkan untuk menjawab, diperbolehkan menjawab dengan isyarat. Seperti yang dilakukan Aisyah radhiyallahu taala anha. Ketika ditanya malin nas, ada apa dengan orang-orang salat berjamaah pada saat ini? Maka beliau mengisyaratkan dengan tangannya ke langit, bahwasanya terjadi gerhana, dan juga memberikan jawaban dengan isyarat. Ketika ditanya ayah, apa terjadi gerhana? Ia menjawab, na'am, tapi dengan isyarat. Begitu pula yang dicontohkan oleh Nabi SAW atau disyariatkan ketika seorang sedang sholat, kemudian ada yang mengucapkan salam, maka menjawabnya bukan dengan lisan, tapi dengan isyarat sebagai jawaban salam untuk orang tersebut. Dan juga dalam hal ini kita bisa mengambil faedah yang lainnya, itu yang berkaitan dengan fitnatul kubur. Fitnah kubur itu perkara yang pasti adanya. Pasti setiap kita akan ditanya tentang man rabbuk wa madinuk wa man nabiyuk. Dan sebagian riwayat dalam hadis ini, Nabi ketika menyebutkan tentang fitnatul kubur, beliau membaca ayat yang Allah sebutkan di surah Ibrahim, yuthabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayati dunya wa fil akhirah wa yudhilluhu adh-dhalimin wa yaf'alu Allahu ma yasha. Ketika Nabi menyebutkan tentang keadaan mukmin tatkala terjadi fitnatul kubur dan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut dan diberi kenikmatan kubur, dan menyebutkan tentang keadaan orang kafir, orang munafik, dan mereka tidak bisa menyebutkan atau menjawab pertanyaan kubur dan berawan siksa kubur, Nabi membaca ayat yuthabbitullahu alladhina amanu bilqawli thabit fil hayati dunya fil akhirah. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kekokohan kepada orang-orang yang beriman bilqawli thabit, dengan perkataan yang teguh, kokoh di atas keimanannya, fil hayati dunya wa fil akhirah, baik di kehidupan dunia, begitu pula di kehidupan akhirat. Ini min thamaratil iman. Orang yang beriman dengan benar-benar iman, Allah akan meneguhkan dan mengokohkannya, baik di dunia atau di akhirat. Di dunia ketika datang kepada syubhat, dia bisa menepis syubhat tersebut dan tetap kokoh di atas keimanannya. Dan ketika datang kepada syahwat yang bisa menyimpangkan dari keimanannya, dia pun bisa menepis syahwat tersebut disebabkan keimanannya. Begitu pula di akhirat. Seperti dalam hadis ini, ketika ditanya tentang man rabbuk wa ma dinuk wa man nabiyuk, seorang mukmin akan bisa menjawab, Allahu rabbi wa dini al-islam wa muhammadun rasuli, atau nabi. Rabbku adalah Allah dan agama adalah Islam dan Muhammad adalah rasulku. Dan sebabnya adalah keimanan, tidak dengan dipelajari. Kalau bisa dipelajari, orang munafik ketika di dunia mereka mengakui hal tersebut, tapi di akhirat tidak bisa, karena sebabnya adalah iman. Dan Allah mengatakan wa yudhillullahu dhalimin wa yaf'alullahu ma yasha, dan Allah menyesatkan orang-orang zalim di dunia dan di akhirat. Dan wa may yudhillillahu fama lahu min had. Orang kalau sudah disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak mungkin ada yang bisa memberikan petunjuk kepadanya. Orang zalim dan adamu zulum adalah al-kufur, tidak bisa menjawab pertanyaan kubur. Sebagaimana di dunia pun mereka tersesat. Mereka mengatakan ha ha la adri sami'tun nas yaquluna syai'an faqultu. Tidak bisa menjawab pertanyaan ketika ditanya siapa nabimu dan apa agamamu dan siapa rabbmu. Dan juga dalam hadis ini dhammu taqlid, tercelanya taqlid, ikut-ikutan dalam masalah agama dengan tanpa mengetahui dalilnya. Karena hujah orang munafik ketika ditanya ma ilmuka bihadar rajul, apa yang kau ketahui tentang orang ini, tentang Muhammad, jawabannya ha ha la adri, aku tidak tahu. Sami'tun nas yaquluna syai'an faqultu, aku mendengar orang mengatakan sesuatu dan aku mengikuti perkataan mereka. Itu hanya ikut-ikutan saja, hanya dengan lisan tanpa disertai dengan hati. Taklid itu perkara yang tercela. Wajib bagi kita ketika beragama benar-benar dibangun di atas ilmu. Dan juga di sini isbat adabil qabr, adab kubur itu perkara yang pasti. Dan kita diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap selesai dari tasyahud kita qabla salam untuk berlindung kepada Allah dari adab kubur. Allahumma inni a'udzu bika min adabi jahannam wa min adabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiih dajjal. Kita cukupkan subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.